الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إخوة في الدين أعزكم الله, dalam sebuah risalah Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala menyebutkan tentang kewajiban kita di dalam memberikan pendidikan kepada anak. Dalam hal ini memberikan pendidikan yang bisa memberikan manfaat bagi agama dan kepentingan dunia anak tersebut. Kata beliau hafizahullah ta'ala, al-inayatu wal-ihtimamu bita'alimil ibni wal-binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya adalah memberikan perhatian terhadap pengajaran untuk anak, baik laki-laki maupun wanita. Ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, apa yang bisa memberikan manfaat bagi agama dan dunia anak tersebut. Di antara yang penting, kata beliau hafizahullah ta'ala, wa ahammu syai'in fi dhalik warsul i'tiqadis salim fi nafsil ibni wal bint wa hattuhum ala al-khayri wa musahadati ahli al-khayri wa tahziruhum min as-shar wa rukqatis su'i. Di antara yang terpenting, sesuatu yang penting tersebut, kata beliau hafizahullah ta'ala, adalah menumbuhkan keyakinan yang baik, keyakinan yang selamat, yang bersih pada jiwa anak tersebut, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, dan mendorong mereka, memotivasi mereka untuk senantiasa berbuat kebaikan dan berteman dengan ahlul khair, berteman dengan orang-orang yang baik, dan memperingatkan mereka, anak-anak kita, dari kejelekan, dari berbagai keburukan, dan berteman dengan orang-orang yang jelek. Ini wujud dari orang tua ataupun pendidik yang benar-benar memfokuskan pada pendidikan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Dan perintahkan keluargamu untuk menunaikan salat, serta perintahkan pula kepada keluargamu untuk menunaikan kesabaran saat menunaikan salat tersebut, saat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk di antara bentuk kesabaran adalah sabar manakala menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sabar dalam menunaikan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang tua tentu harus berupaya bagaimana caranya menumbuhkan i'tiqad yang selamat tersebut, keyakinan yang benar-benar bersih dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam khurafat dan yang lainnya. Sehingga bagi orang tua yang benar-benar memperhatikan terhadap pendidikan anak, ia akan senantiasa berupaya mengawasi apa yang diberikan, materi ajar apa yang telah diterima oleh seorang anak. Terlebih pada masa sekarang ini, di mana anak-anak kita mungkin karena lingkungan rumah yang tidak mendukung, entah misalnya karena kita di lingkungan yang lingkungan itu masih banyak hal-hal yang bersifat khurafat, bid'ah, bahkan syirkiat, maka kita sebagai orang tua harus berupaya untuk bisa menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini yang diperintahkan untuk kita jaga adalah diri kita dan keluarga kita. Di antara anggota keluarga kita adalah istri dan anak-anak kita. Artinya al-inayah atau al-ihtimam kita, bentuk perhatian kita di dalam upaya untuk menanamkan i'tiqad yang benar, i'tiqad yang bersih kepada istri dan anak-anak kita, keluarga kita, adalah merupakan sesuatu yang harus diutamakan. Perhatian kita kepada anak kita di tengah sekarang pergaulan yang sedemikian bebas, banyak cerita-cerita khurafat yang berkembang di masyarakat. Bagi anak, mereka belum bisa untuk memfilter, membedakan, memilah apakah cerita itu patut untuk diyakini ataukah tidak, patut dipercaya ataukah tidak. Bagi mereka, belum bisa untuk ya, membedakan yang demikian ini. Maka kita sebagai orang tua harus senantiasa memberikan bimbingan, arahan, pengawasan yang betul-betul prima. Anak kita mendengar mungkin dari temannya kisah-kisah khurafat, atau bahkan mungkin membaca dari bacaan yang ia temukan, entah mungkin kisah Roro Jonggrang yang waliyadzubillah mengandung syirkiat, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi, atau kisah-kisah yang lainnya yang secara tauhid rububiyah saja sudah, baik secara tauhid rububiyah, uluhiyah, sudah menyimpang. Maka kewajiban kita sebagai orang tua adalah bagaimana memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dan mendorong mereka untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, membiasakan hal-hal yang baik, termasuk membiasakan hal-hal yang baik, meyakini, didik mereka, Allah itu adalah Maha Pemberi Rizki, Allah itu yang Maha Kaya, Allah itu yang Maha Pemurah, suka memberi kepada hambanya. Tanamkan kepada mereka. Ini adalah merupakan bentuk i'tiqad, bentuk penanaman akidah yang sahihah, sehingga anak benar-benar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak benar-benar hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian malah anak itu diberi syubhat. Nah, kalau kamu nanti ke pondok, pondoknya Ustaz Usman itu enggak ada ijazahnya. Diberi syubhat ini namanya. Kamu nanti bagaimana? Kamu kan laki-laki, mau jadi kepala keluarga. Mau dikasih makan apa nanti kalau kamu punya istri dan anak? Ya tetap dikasih makan nasi. Ini syubhat. Artinya orang tua tidak memberikan, tidak berupaya untuk menanamkan i'tiqad yang selamat, yang baik kepada diri anak. Sehingga kemudian sang anak, iya, yang punya ijazah saja susahnya luar biasa cari kerja. Apalagi yang tidak punya. Tentu kalau dimudahkan Allah akan lebih mudah. Harusnya ditanamkan seperti itu. Bukan masalah faktor ijazahnya. Maka menanamkan keyakinan yang bersih, yang benar kepada anak, termasuk kepada diri kita yang mungkin masih memiliki syak, keraguan-raguan, seakan-akan hidup ini tidak akan bisa sukses tanpa adanya ijazah misalnya. Bukan kita mengharamkan ijazah, tidak. Sah-sah saja seseorang memiliki ijazah. Tetapi proses untuk mendapatkan ijazah itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian melanggar syariat. Nah, kita perlu menanamkan i'tiqad yang benar-benar bersih, benar-benar baik kepada anak kita sebagai wujud pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka dorong anak-anak untuk berbuat kebaikan. Perbuatan baik akan lahir dari keadaan i'tiqad yang benar. Tidak mungkin sebuah amal itu dikatakan baik, dikatakan sebagai satu bentuk amal soleh, kalau apa yang tersimpan di dalam hati tidak selaras dengan syariat. Keikhlasannya tidak ada. Maka penting bagi kita untuk mendorong mereka, anak-anak kita, dan diri kita juga untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Didik anak kita untuk rajin bersedekah, walaupun mungkin penghasilan kita menurut perhitungan akal kita hanya pas-pasan saja. Tapi bukan berarti karena perhitungan berdasar akal kita penghasilan itu pas-pasan, kemudian kita tidak memberikan bentuk pendidikan kepada anak-anak kita untuk rajin bersedekah. Karena sungguhnya sedekah itu banyak macamnya. Dan harus tanamkan kepada anak kita bahwasannya tidaklah rezeki itu akan berkurang. Tidaklah harta itu akan berkurang dengan disedekahkan. Tanamkan keyakinan itu. Sebagaimana kita menanamkan bahwasanya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bergantung kepada Allah, engkau tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tanamkan yang demikian. Sehingga benar-benar keadaan dirinya menjadi orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian karena pikiran kita yang sempit, kemudian tawakal itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengajari anak kita bertawakal itu hanya misalnya kepada fulan wa alan, bertawakal kepada secari kertas, ijazah. Tidak demikian kita sebagai orang tua. Kita harus tanamkan rizki Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kalau ini sudah tertanam, maka kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mudah mendorong anak kita untuk menunaikan al khair, amal-amal kebaikan. Di satu sisi kita pun harus mentahzir, memperingatkan mereka, anak-anak kita, dari berbagai macam bentuk kejelekan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. dan dari para pelaku kejelekan itu sendiri. Kita harus mentahzir. Ya. Jadi sebenarnya dalam proses pendidikan anak, ya, sebelum orang-orang itu alergi terhadap tahzir, sebetulnya sudah mengamalkan. Ya, anaknya, nak, kamu jangan main sama sana. Kamu jangan main sama si Kulan itu loh. Kenapa sih, Pak? Wah, orangnya begini-begini. Udah, jangan main sama sana ya. Nah, berarti mentahzir. Iya. Sudah menanamkan manhaj sebetulnya. Iya. Jadi tahzir itu tidak hanya untuk MLM saja, kan begitu. Memperingatkan dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Karena apa? Pengaruh pertemanan itu sedemikian besar. Pengaruh pertemanan itu sedemikian kuat. Dari berbagai riwayat kita dapatkan bagaimana paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abu Talib akibat pertemanan, ba'dallah, akibat dari pertemanan yang buruk dalam keadaan kritis, dalam keadaan ia akan meninggal dunia. Bagaimana teman setianya yang buruk itu mempengaruhi agar Abu Talib tetap memeluk agama Abdul Muttalib. Agama nenek moyangnya. Terus dipengaruhi oleh Abu Jahal. Terus dipengaruhi. Ini akibat pertemanan. Sampai detik-detik terakhir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di sampingnya menuntun, membimbing, mengarahkan agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi karena ada temannya, dua temannya yang jelek ini terus mempengaruhi. Maka Abu Thalib berpaling dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini akibat buruk dari pertemanan. Jadi berikan peringatan kepada anak kita untuk kemudian memperhatikan siapa yang menjadi teman di dalam bergaul. Hal yang demikian adalah karena kita orang tua adalah merupakan mas'ul, penanggung jawab dari keadaan orang-orang yang dibawa tanggung jawab kita, istri dan anak-anak kita. Maka benar-benar kita harus melakukan satu bentuk al-inayah wal-ihtimam, memberikan perhatian, fokus terhadap pendidikan anak laki-laki kita maupun anak perempuan kita. Ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk agama anak kita ataupun dunianya. Apa yang memberi manfaat untuk agamanya, berikan bekal sehingga anak kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hidup di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tanamkan terkait masalah agamanya. Dan manakala kita sudah menanamkan hal-hal yang baik terkait dalam masalah agama, sehingga anak kemudian bisa memiliki keyakinan yang benar, i'tiqad yang benar, maka tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah kita tunaikan dalam hal berupaya untuk menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Demikian juga terkait dunia. Dalam hal dunia ini lebih mudah lagi kita mengajari. Sudah nak, kamu mondok saja. Sekarang waktumu belajar, jangan pikirkan sudah usaha. Belajar. Belajar terus. Belajar. Menuntut ilmu sampai mulazamah dengan para ulama, para masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Terus. Dunia insyaallah akan ikut, insyaallah akan mengikuti kehidupan anak tersebut. Kalau kita mati juga mungkin perlu membekali anak, bekali dengan mungkin ilmu-ilmu yang bermanfaat, cara-cara berdagang yang baik, benar, berbisnis, dan yang lainnya. Namun, menanamkan agama, menanamkan syariat, agar anak tersebut memiliki pegangan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, itu yang jangan sampai kemudian dilupakan atau dilalaikan oleh orang tua. Untuk mendapatkan teman yang baik, tentu lingkungan harus diperhatikan. Karena ketika seseorang berada di lingkungan yang salah, kita khawatir lingkungan itu memberikan pengaruh yang tidak baik. Kemudian yang penting pula kita berikan kepada anak-anak kita, terkhusus adalah anak-anak yang sejak kecil bahkan menginjak masa usia remaja, anak ABG, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, tarbiyatul abna'i wal banati ala makarimil akhlaq, memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak, baik laki-laki maupun wanita, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa tahdhiru min masawi'il akhlaqi, dan memperingatkan anak tersebut dari beragam akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, yang tercela. Karena sesungguhnya akhlak memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat ini. Dan bagaimana Luqman, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendidik anak-anaknya untuk berakhlak yang baik. Maka pendidikan akhlak harus ditanamkan kepada anak-anak kita. sehingga mereka menjadi anak-anak yang santun, anak-anak yang benar-benar memiliki budi pekerti yang baik, dan sekarang ini yang diantara yang menjadi fokus perhatian pemerintah dengan program membentuk karakter bangsa, program pendidikan dengan membentuk karakter bangsa, itu diantaranya membentuk bagaimana anak memiliki budi pekerti yang baik. Di antara mereka para ahli pendidikan sampai mengatakan kalau untuk menjadikan anak-anak pintar masalah teknik, pintar masalah fisika ini, 3 tahun, 4 tahun kita bisa selesai cepat. Tapi untuk menjadikan mereka memiliki budi pekerti, akhlak yang baik, memerlukan puluhan tahun untuk mendidik mereka. Kenapa demikian? Karena mendidik anak-anak sehingga mereka memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik akan tercermin ketika nilai-nilai kebaikan itu sudah menjadi karakter bagi dirinya. Artinya menjadi karakter bagi dirinya yaitu menjadi nilai-nilai yang diserap, yang diamalkan di dalam kesehariannya. Yang diamalkan dalam kesehariannya. Sehingga apa? Sehingga perilaku baik itu sudah menjadi kebiasaan dia. Menjadi kebiasaan dia. Bersikap jujur. Bersikap penyayang kepada fakir, miskin, anak yatim. Itu menjadi karakter dia manakala perasaan-perasaan sayang, perasaan-perasaan mencintai kepada fuqara wal masakin ataupun kepada anak-anak yatim itu tumbuh. Itu sudah menjadi karakter dia. Kejujuran juga menjadi sesuatu yang kebiasaan bagi dia. Kalau dia melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang tertanam pada dirinya, dia merasa tidak nyaman. Perasaan bersalah, berdosa itu luar biasa. Tapi kalau orang itu tidak, nilai kejujuran itu tidak melekat pada dirinya, dusta itu sesuatu yang ringan saja. Dusta itu sesuatu yang ringan. Lisannya seakan-akan mudah untuk mengucapkan sesuatu yang bohong. Ini diantara bentuk bahwasannya nilai-nilai agama itu sudah mulai terpatri pada seorang anak. Seorang anak akan gelisah manakala sudah tiba waktu azan, tapi dia mencari masjidnya di mana, gelisah dia. Ini berarti sudah tertanam nilai-nilai kebaikan pada dirinya. Dia mencari masjid, di mana masjid supaya dia bisa sholat berjamaah. Itu berarti sudah tertanam tentang bagaimana kewajiban untuk sholat berjamaah tersebut. Tapi kalau azan sudah berkumandang, masjid pun dia lihat, terus dia santai-santai saja, nah ini alamat belum tertanamnya nilai-nilai kebaikan tersebut. Maka mentarbiyah anak-anak dengan akhlak yang baik diantaranya melalui keteladanan kita. Melalui keteladanan kita. Bagaimana mungkin kita menyuruh anak untuk berbuat sesuatu sementara kita sendiri tidak melakukannya. Menyuruh anak untuk jujur sementara yang menyuruh itu sendiri suka berbuat dusta. Hal-hal yang demikian perlu untuk kita perhatikan. Karena sesungguhnya mendidik akhlak kepada anak kita termasuk perbuatan ihsan kepada anak-anak kita. Mentarbiah mereka dengan tarbiyatul hasanah an-nafi'ah merupakan termasuk al-khair, merupakan kebaikan. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Didik mereka dengan benar, benar-benar bertanggung jawab. Dan di dalam mendidik, jangan kemudian kita lantas berputus asa. Wah, ini anak saya sudah dididik sekian lama di pondok, tapi kok gak ada perkembangan. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu, jangan berputus asa. Pelajari apa sebabnya. Konsultasikan dengan para asatidzah. Sehingga benar-benar kita menentukan sebuah keputusan itu atas dasar ilmu, bukan atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar emosi kita yang akibatnya bisa merugikan anak kita. Yang akan menjadi korban adalah anak kita. Maka ikhwatiddin azakumullah, ajari mereka akhlak yang baik. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayatku anfusakum wa ahlikum nara, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khayra wa adibuhum." Ajarilah mereka, ajari diri-diri kalian dan keluarga kalian al-khayr, tentang kebaikan. Wa adibuhum, dan didik mereka adab yang baik. Didik oleh kalian mereka, istri, anak-anak, bahkan diri kita dengan adab yang baik. Ini wujud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jadi kewajiban kita adalah memberikan pendidikan akhlak yang baik dalam implementasi di tengah masyarakat. Akhlak yang baik ini sangat memberikan pengaruh yang luar biasa. Biasakan kepada tetangga kita memberi salam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Beri salam. Ada preman nongkrong, assalamualaikum. Tidak dijawab, alhamdulillah. Besok ketemu lagi, assalamualaikum. Tidak dijawab, alhamdulillah. Besok ketemu lagi, assalamualaikum. Tidak dijawab, tidak putus asa. terus. Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tebarkan salam di antara kalian. Hanya sekedar untuk menjalankan perintah Nabi. Jangan kemudian kita kalah. Tidak kemudian menghidupkan sunnah Nabi karena perbuatan kejelekan dari seorang preman, misalnya. Apakah kemudian kita karena orang jelek tidak menjawab salam, lantas kita mematikan sunnah Nabi untuk tidak memberi salam? Mana yang lebih jelek jadinya? Preman atau kita? Preman tidak memberi jawab, ya mungkin jahil mereka. Tapi kalau kemudian kita sampai tidak menebarkan salam, berarti kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi salamnya tidak dijawab. Tebarkan salam, perintahnya kan begitu. Tebarkan salam, jangan berputus asa. Ini karena ketika kita berupaya untuk menegakkan, menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah sebenarnya keberkahan itu ada. Di situ letak keberkahan itu ada. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di antara bentuk keberkahan yaitu ketika seseorang menunaikan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu keberkahan. Jadi ketika kita memberi salam walaupun orang itu tidak mau menjawab, kita terus tetap memberikan salam. Terus demikian. Hidupkan sunnah di tengah lingkungan kita. Sunnah itu kan tidak semata-mata yang terkait dengan urusan misalnya di masjid, taklim, kan tidak, banyak yang lain. Ingin tahu sih tetangga yang memusuhi kita seperti apa? Ini sudah kita niatkan sunnah membagi makanan kepada jiran tetangga kita. Ada momentum-momentum tertentu, kesempatan-kesempatan tertentu, buat masakan. Perbanyak kuahnya, berikan ke tetangga. Hatta yang memusuhi kita, berikan ke tetangga. Tidak diterima, bukan masalah diterima, tidak diterima. Karena yang ingin kita hidupkan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetangga meninggal dunia, apa yang jadi kebutuhannya? Hal-hal yang sifatnya syar'i bantu oleh kita. Apa perlu kain kafan? Beri. Tetangga sampai tidak memperhatikan untuk keperluan makannya, makan pagi, makan siang, siapkan oleh kita. Beri, kirim beras, kirim lauk pauk, kirim gula, kirim teh. Hal-hal yang sifatnya tidak melanggar syariat, bantu. Begitu malamnya ada acara, ya kita pamit. Kita tidak muncul. Insya Allah dengan niat kita menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal yang demikian akan menjadi sesuatu yang diberkahi. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kan sekarang Ya, ini agak sedikit menyimpang dari tema ABG ya. Sekarang ini kita sedang mencoba untuk dibenturkan terus dengan ide Islam Nusantaranya di tingkat grassroots di bawah itu akan terasa benturan. Minimalnya apa? Pernah terjadi di Jakarta, di Depok. Sampai ada orang mengatakan, wah itu orang-orang berjubah. Ah kalau saya sih Islam biasa saja. Ini sebetulnya subhat dari pengaruh itu kan. Islam biasa saja yang seperti di Indonesia lah. Yang tidak ke Arab-Araban. Kan itu sebetulnya. Ini pada tataran di bawah akan ada penyikapan seperti itu. Nah, kita harus waspada. Bagaimana menanggulanginya? Menanggulanginya dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah muamalah dengan sesama manusia banyak sekali. Di antaranya dua yang tadi saya contohkan, menebarkan salam, membagikan makanan kepada tetangga dan seterusnya. Dan yang lain. Ini bahagian dari pendidikan akhlak itu tadi. Bahagian dari pendidikan akhlak kita. Anak-anak kita pun dididik akhlak yang baik. ABG-ABG kita pun dididik akhlak yang baik. Jangan sampai kemudian anak kita menjadi celah orang awam untuk kemudian menghujat kita. Tuh lihat tuh anak-anak yang suka ngaji di sana. Anak-anaknya gak terawat, gak terurus. Gak punya sopan santun. Didik mereka dengan akhlak yang baik. Didik anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Bagaimana caranya? Beri contoh. Ketemu, memberi salam. Anak kita pun diminta beri salam kalau ketemu. Ini pendidikan akhlak. Dan pendidikan ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Dan mentahdir mereka, anak-anak kita, dari akhlak yang jelek. Dari akhlak yang jelek. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memberikan satu bentuk perwujudan perilaku, tingkah laku, tutur kata yang baik. Sehingga kemudian masyarakat minimal lah tidak memberikan sesuatu yang negatif kepada kita. Ini penting sekali dengan memberikan akhlak yang baik. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kau palingkan wajah dari manusia. Dan berjalanlah engkau, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, takabur, arogan. Akhlak yang baik ini akan menjadi wasilah sehingga dakwah kita bisa diterima oleh masyarakat. Dan tentunya kita terus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perjalanan dakwah ini masih panjang dan yang menjaga dakwah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hanya bisa berikhtiar, berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu, menolong kita semua di dalam menebarkan dakwah tauhid, di dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah masyarakat di mana kita berada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.